وجب الشكر علينا مدى لله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم. Kalau saya menuduh Anda kafir sekali lagi, atau musyrik, atau ahli bid'ah, dan lain sebagainya, itu parameternya apa? Ukurannya apa? Oh, ukurannya syariat. Kan gitu kan? Syariat itu, sebagaimana Anda ketahui, dari kata syari itu jalan raya. Terus ada nanti torikot, itu dari kata torik, itu ya jalan. Kemudian sirat al-mustaqim, as-sirat al-mustaqim, sirat itu juga jalan. Jadi Allah itu sangat memberi petunjuk kepada hambanya bahwa proses kehidupan ini adalah proses orang yang berjalan. Jadi dia hampir selalu bersifat dinamis, sangat sedikit yang bersifat statis. Sedangkan kalau saya menuduh Anda muslim, itu kan statis karena identitas. Karena ternyata keislaman atau kemusliman itu naik turun, bahkan bisa kita lepas dari keislaman. Itu sama juga dengan tuduhan kafir, musyrik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau kita kembali ke parameter syariat tadi, harus kita pahami syariat Allah itu bukan hanya ibadah mahdhah, di mana Anda diwajibkan bersyahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Syariat Allah itu pertama-tama justru terletak pada hakikat penciptaan, bahwa air mengalir ke bawah karena ada gravitasi, bahwa Anda butuh tidur sehari entah 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam, meskipun ada juga yang tidur 15 jam, atau ada yang 2 hari 2 malam tidak tidur. Tapi Allah sudah menciptakan pola-pola, pattern, ya, sistem dan tatanan di dalam penciptaannya sejak sebelum manusia dibikin. Yaitu sejak ada cahaya yang terpuji Nur Muhammad, kemudian karena itu Allah kemudian menciptakan alam semesta. Nah, di dalam penciptaan alam semesta ini ditentukan oleh Allah berbagai macam sunnah atau hukum-hukum alam. Nah, hukum alam itu bagian yang justru paling infrastruktural dari syariat. Anda tidak bisa bikin mobil tanpa mentaati sunnahnya Allah. Anda tidak bisa bikin pesawat tanpa Anda merespon gravitasi. Jadi Anda mau tidak mau, Anda harus menjalani syariat Allah di dalam teknologi, di dalam output-output peradaban dan kebudayaan apapun, Anda tidak bisa mengelak dari hukum Allah atau syariat Allah. Ya gravitasi, ya suhu, ya hukum-hukum elektron, proton, neutron, dan sebagainya itu, ya fisika, matematik, segala macam itu adalah hukum Allah. Bahwa Anda tidak punya angka terakhir dari hitungan yang disebut infinity misalnya. Siji, loro, telu, papat, lima, tuwur, nondasmu, ngeluh, dewe. Begitu. Nah, itu syariat Allah. Jadi sebenarnya, aslinya, sholat atau puasa atau haji itu akan lebih dahsyat nikmatnya kalau sudah Anda sadari terlebih dahulu bahwa Anda sudah selama ini mentaati syariat Allah pada skala al-alamin, skala alam semesta. Bahwa Anda itu bagian dari hukum alam. Bahwa Anda butuh kencing, Anda butuh bab, ya, buang air besar, Anda butuh minum air putih, Anda butuh tidur, Anda butuh istirahat, Anda butuh olahraga. Itu semua dalam rangka mentaati syariat-syariat Allah. Jadi syariat yang dikenal sekarang kan sholat, naik haji. Dia lupa bahwa Anda tidur itu menjalankan syariat Allah. Karena kalau Anda tidak tidur, Anda merusak kesehatan Anda. Nah, untuk sekali lagi menemukan parameter untuk mengkafirkan orang, memuslimkan orang, sesungguhnya tidak bisa dipersempit hanya pada skala ibadah mahdhah, yaitu rukun Islam. Jadi orang itu tidak mungkin kafir 100% karena dia masih mandi. Kalau mandi itu berarti membersihkan diri, terus nanti di TKTK, di TPA-TPA kan ada pelang-pelang itu, an-nadhofatu minal iman, gitu. Kebersihan itu bagian dari iman. Nah berarti orang yang mandi, membersihkan diri, cewok, sabiduruti itu berarti dia menjalankan iman. Kan jelas kalimatnya, an-nadhafatu minal iman. Gitu loh. Jadi mana mungkin orang itu kafir 100%, juga mana mungkin orang itu muslim 100%. Jadi Anda juga jangan terlalu percaya bahwa saya seorang muslim. Karena keislaman saya dinamis, kadang-kadang saya bisa minggir dari keislaman saya, kadang-kadang bisa memusat, atau kadang-kadang malah bisa keluar. Jadi Anda jangan percaya kepada saya, percaya kepada kebenaran Allah. Al-haqqu mir rabbika wala takunanna minal mumtarin. Jadi Allah saja yang Anda percaya. Nah yang saya omongkan itu kalau membawa Anda kepada Allah, alhamdulillah. Kalau tidak ya sudah, Anda hapus saja dari ingatan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.